Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Iya. Pak Heri, silakan tanggapan Anda. Tanggapan saya, Bu, emang sekarang untuk Departemen Pemerintahan saat ini itu susah, Bu. Segala sesuatu semua harus diselesaikan dengan uang. Kalau nggak ada uang, semuanya nggak bisa diselesaikan. Jadi kalau mau disalahkan pelaku bisnis lah, apalah segala itu hanya reason, alasan aja. Sebenarnya kinerja mereka itu sangat, gimana ya? Nah, kinerja mereka itu bisa diukur lah. Dan kita sudah tahu semuanya. Oke, gitu aja. Baik, terima kasih kembali Pak Heri. Selamat sore Pak Nur. Selamat sore. Silahkan Bapak. Iya. Ya, saya mau ikut urun rembuk ini ya. Kalau saya lihat, ini namanya pegawai-pegawai negeri ini, pejabat-pejabatnya ini, mentalitasnya itu masih sebagai penguasa. Jadi mereka itu minta diservis. Bukannya sebenarnya kalau pegawai negeri itu kan harusnya menjadi apa public service ya, memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi menjadi pelayan masyarakat. Yeah. Tapi mereka ini nganggap dirinya penguasa, malah minta diservis, diminta disogok, minta diapain. Nah ya gini-gini ini yang rusak. Saya kira mentalitas yang semacam ini harus juga dirubah, ya kan? Jadi kalau perlu ya, ya itulah tadi apa, sulit sih ya ini. Pokoknya yang kayak begitu-begitu itu harus digantilah pejabat-pejabatnya. Udah enggak, bukan masanya ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nur. Dan selanjutnya dengan Bapak Edi, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Pak Edi silakan Bapak. Iya, saya setuju dengan ini penelpon sebelumnya ya. Ini pengalaman kita juga kalau urusan sama pemerintah itu sangat-sangat susah. Ambil contoh misalkan kita mau izin bangunan atau memperpanjang bangunan ya. Itu antara biaya yang resmi dengan uang katakan tambahan atau katakan uang jalannya itu gedean uang jalannya gitu loh. Jadi kita nggak tahu memang di Republik ini kayaknya udah carut-marut nggak karu-karuan gitu. Iya. Yeah. Kalau kita nggak penuhi permintaan mereka, itu surat-surat nggak keluar begitu. Ya saya rasa itu aja. Jadi pemerintahnya itu yang mesti udah amburadul, yang mesti mungkin dirombak gitu. Baik, Pak Edi ya, terima kasih banyak. Dan ada Pak Edi lagi dalam Businessman Opinion sore ini. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bu. Bagaimana tanggapan Anda Bapak? Tanggapan itu memang betul ya. Semua tanggapan tadi semuanya tergantung ke moral aja. Moral bangsa kita yang harus dirubah. Dan mungkin tanpa adanya moral yang dirubah ya begini-begini aja. Baik. Birokrasinya sama Bu, jadi contoh sekarang ada KPK. KPK ada, mereka mungkin takut ya main di belakang. Tapi kalau misalnya ada mereka keluar, ya tetap begitu lagi gitu. Baik. Jadi harus selalu dikontrol. Oke Pak Edi, terima kasih banyak untuk komentar Anda. Dan selanjutnya Pak Setiawan, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Setiawan. Ya, ikut mengomentarin masalah hak paten. Kami sendiri pernah mengalami tuh, kami patenin sesuatu, tapi bisa sampai 3 tahun pun belum keluar gitu. Dan biayanya luar biasa. Nah, sebaiknya seperti yang Bapak pernah sebelumnya tuh, KPK tuh perlu sekali tuh. Kalau bisa pasang proyek itu CCTV tuh, mantau. Terima kasih. Kembali Pak Setiawan. Dan satu penelpon terakhir dengan Pak Nugroho, selamat sore. Selamat sore Mbak. Oke, silakan saya Pak. Saya mau ikut juga Mbak. Silakan. Jadi kan tadi topiknya seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau memang dari departemen itu sendiri mengatakan tidak betul, yang betul itu gimana? Kita fairnya kita harus bagaimana? Karena pengalaman saya mendaftarkan 3 itu rata-rata di atas 1 tahun Mbak. Jadi kalau memang katakanlah pas FM bisa menjembatani, syarat sebenarnya apa dan ada jaminan nggak kalau kita memenuhi syarat-syaratnya tadi, izin kita atau hak-hak kita itu bisa keluar gitu Mbak. Gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Nugroho.